Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Sebelum kita lanjutkan tadi kembali keterangan yang ingin disampaikan, yaitu tentang alaqah bainal alfaz, hubungan antara satu lafaz, satu kata dengan kata yang lain dalam bahasa Arab. Hubungan antara satu kata dengan kata lain dalam bahasa Arab itu ada empat macam hubungan. Yang pertama adalah tarawabun. Yang pertama adalah tarawabun. Tarawabun isinya mutarawabun. Hubungannya tarawabun. Biasanya kita terjemahkan dengan sinonim. Al-ismu mukhtalafun wal musamma wahid. Namanya berbeda, tapi yang dinamai sama. Contohnya sayfun dan sorimun. Sayfun pedang, sorimun pedang. Maka namanya beda, namun pemilik nama sama. Yang kedua adalah tabayyun. Lainnya mutadayyun. Maksudnya adalah al-ismu wal musamma mukhtalifun. Nama dan pemilik nama berbeda. Contohnya sayfun wa qalamun. Sayfun bukan kolam, kolam bukan sayfun. Jadi hubungannya tidak tabayyun. Dua hal yang berbeda, dua kata yang berbeda. Kemudian yang ketiga yang kemarin kita baca adalah hubungan kata yang namanya tawatu'un. Simpainya mutawati'un. Dan kita bahas tentang mutawati. Mutawati adalah lafzani mushtarakani fi asli makna. Ma in kana mukhtalifaini fil qiyam li hadha al makna. Wa yadkhulu tahtal ismil kulli. Definisinya adalah lafzu. Al-lafzani mushtarakani fi asli al-ma'na wa in kana mukhtalifaini fil qiyam fi hadha al-ma'na. Wa yadkhulu tahtal ismil kulli. Ada dua kata yang memiliki kesamaan dalam aslul makna. Memiliki kesamaan dalam pokok maknanya. Meskipun kedua kata tersebut berbeda sekian biadal makna dalam masalah kualitas berkaitan dengan kualitas real makna tersebut. Dan kualitas realnya berbeda, pokoknya sama. Dan termasuk di bawah tidak di, termasuk dalam isim kulli, nama yang mencakup keduanya. Seperti wa yadkhulani tatal ismil kulli. Contohnya da'ul misbah wa da'ul syams. Contohnya da'ul misbah wa da'ul syams. Cahaya matahari dan cahaya lampu. Dan matahari dengan cahaya lampu itu punya kesamaan di asli makna. Oke, kita katakan menerangi, sama-sama doa, sama-sama menerangi. Namun hakikat real dari penerangan lampu dan penerangan yang diberikan oleh matahari berbeda. Meskipun dua-duanya sama-sama menerangi, sama-sama tercakup dalam isim kulli menerangi. Namun bentuk real dari penerangan yang diberikan oleh cahaya matahari dan cahaya bulan berbeda. Cahaya matahari dan cahaya lampu berbeda. Nah, tawaktu inilah hubungan yang tepat antara sifat Allah dan sifat makhluk. Sifat Allah dan sifat makhluk itu hubungannya jelas tawantuk antara yang Allah dan yang makhluk, hubungannya itu tawantuk. Ilmu Allah dan ilmu makhluk itu hubungannya tawantuk. Sama Allah dan sama makhluk itu hubungannya tawantuk. Kemudian yang keempat adalah ishtirak. Yang keempat adalah ishtirak. Yaitu atawatu fil ismi dunan musamma. Tawatu fil ismi dunan musamma. Adanya titik kesamaan dalam ism, dalam nama, namun musamanya berbeda. pemilik namanya beda. Contohnya sebutan lain, sebutan ain. Ain itu bisa maknanya ainul insan, itu mata. Namun ain itu artinya ainul anhar, mata air. Namanya sama, mata air dan mata kepala. Sama-sama ain, sama namanya. Namun musamanya pemilik nama, pemilik nama untuk ain dalam kata ainul insan berbeda sama sekali dengan pemilik nama ain dalam dalam ungkapan persenjataan ainul anha. Tidak ada hubungan. Hubungannya cuma sekedar sama lafadznya saja, sama katanya saja. Maka di antara zallah yang di antara ketergelinciran yang tidak remeh adalah perkataan satu ulama yang mengatakan bahasanya alaqah, hubungan antara sifat Allah dan sifat makhluk adalah ishtirak. Ini adalah keterbincilan yang tidak remeh. Jika jika orang itu mengatakan bahwasanya hubungan antara nama Allah dengan nama makhluk, sifat Allah dengan sifat makhluk adalah ishtirak. Maka jadilah sifat Allah satu hal yang majhul. Sama Allah dan sama makhluk kalau istirah apa artinya? Ya, sama Allah itu atau sama makhluk artinya menangkap sesuatu yang bisa didengar. Sama-sama Allah, Allah wa'alam. Seperti apa? Ini jelas. Sama sekali bukanlah bermakna menangkap sesuatu yang tidak didengar. Bersama Allah dan bersama makhluk, jika dikatakan mustarak, dikatakan mustahak, maka apa konsekuensinya? Sosok makhluk itu apa? Menangkap sesuatu yang bisa dilihat. Terus, sosok makhluk, Allah ada, menjuhul. Ini jelas beda. Ini jelas. Sama sekali, realnya, jelas sama sekali, berbeda. Ilmu Allah dan ilmu makhluk kalau tidak akan mustahak ilmu makhluk mengetahui sesuatu yang bisa diketahui, menangkap sesuatu yang bisa diketahui. Ilmu mana apa? Tidak tahu ya, yang jelas bukan seperti itu. Bagaimana ilmu insan dan ain dalam artian yang baik. Apa ainul insan? Indra manusia yang dipakai untuk menangkap sesuatu yang bisa dilihat. Ainul anhar, mata air, hubungannya dengan sesuatu yang bisa dilihat? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Kemarin kita bahas di halaman 48 bahasanya ma'iyatullah dan ma'iyatul makhluk itu adalah na'un dan mutawatih, hubungannya adalah tawatur, bersamaan makhluk dan kebersamaan yang ada pada Allah itu memiliki kesamaan di asli makna, yaitu musuhabah. Ma'iyah itu maknanya musuhabah, kebersamaan. Bagaimana kalau wujud real, kebersamaan makhluk? Maka boleh jadi bercampurnya zat. Boleh jadi tidak bercampur zat, namun itihadul makan ada dalam satu tempat. Namun namun ma'iyatullah itu memiliki musuhabah, namun tidak sampai kepada makna ikhtilaf zawat, percampuran zat, ataupun itihadul makan. Namun ada makna musuhabah. Maka dalam musuhabah asal makna antara ma'iyatul makhluk dan ma'iyatullah. Namun kadar dari aslul makna ini berbeda. Kita lanjutkan dengan jam'i baina nususi ulumi lahi bidati wa ma'ayati. Kita sampai pada bayanu imka. Bayanu imkani minum wujuhin. Al-awalu ala nusus wa jama'at bainahuma fayam talimu ayakuna istima'uhuma muhalan. Lianan nusus wa tadunu ala muhalim wa mantona dalalataha alaihi kapat akso'a fal ya'udda al-nazara maratan ba'da ukhra sa'inan billahi sa'ilan minhu hidayata wa tawfiqa badilan jahjahu badilan jahjahu fa'in tabayyana lahul haqqu fa'alhamdulillah ala dalika wa ila fa'yakillah fa'yakil al-amra ila alihi fa'yakul amana fi kulluh fa'ina fa'ala ilma lana illa ma'alam fa'ala inna ta'adzim alihi. Asani annahu la munafata baina ma'nal ulumi wal ma'iyati. Fa innal ma'iyata la tastalzimul ikhtilata wal khulula fil makani kama taqaddama. Faqad yakunu syai'u 'aliyan bi dzatihi wa tudafu ilayhi al ma'iyatu kama yuqalu ma dalla nasiru wal qamara ma'ana. Ma'a anna al qamara fi sama'i wa la yu'addu dzalika tanaqudan la fil lafzi wa la fil ma'na. Fa innal mufassala ya'rifu ma'na al ma'iyati huna. Wa annahu la yumkinu an yakuna muqtadaha anna al-qamara fil ardi. Fa idza jaza istima'u al-ulumi wal ma'iyati fi haqqil makhluqi fa fi haqqil khaliqi awla. Asalitu annahu la turidu anna baina ma'na al-ulumi wal ma'iyati tanaqudan wa ta'arudan fi haqqil makhluqi fa inna dhalika la yalzamu fi haqqil khaliqi. Li anna Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un fi jami'i sifatihi. Fala tuqasu ma'iyatuhu bima'iyati khalqihi wala taqtadi ma'iyatuhu lahum ayyakuna mukhtalifan bihim aw halan fi amkinatihim liwujubi ulumihi bidatihi wali'annahu la yufidu minhi shay'un an makhlukatihi bal huwa bikulli syai'in muhitun. Nah. Dan penjelasan tentang mungkinnya kompromi antara Allah itu bersama dengan makhluk dan realita, sesungguhnya zat Allah di atas sana adalah dengan beberapa poin penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah nas-nas atau dalil mengumpulkan di antara keduanya. Bahkan dalam satu ayat di surat Al-Hadid ayat yang keempat, Allah di awal ayat menegaskan kalau zatnya ada di atas arsy. Lalu di akhir ayat Allah mengatakan bahwasanya dia bersama makhluk. Fa'in tani maka mustahil ayakuna istima'uhuma, berkumpulnya dua hal ini sebagai sebuah kemustahilan. Maka mustahil berkumpulnya dua hal di atas sebagai satu hal yang mustahil. Artinya lah, maka mungkin berkumpulnya dua hal di atas sebagai satu hal yang mungkin. Selama kita mengimani Quran, selama kita mengimani Quran, Quran mengumpulkan dalam satu ayat di awal ayat Allah, di surat Al-Hajj ayat yang keempat di awal ayat Allah menyebutkan zatnya di atas sana, di akhir ayat Allah katakan zatnya dia bersama makhluknya. Maka setelah orang itu mengimani Quran, maka akan mengatakan berarti atau umumnya dua hal adalah satu hal yang mungkin. Ya namun sus karena dalil la tadullu ala muhal, tidaklah mungkin menunjukkan kepada satu hal yang mustahil. Siapa yang mengira dalalataha ay dalalatul nusus alaihi ala muhal, bahasanya nas itu menunjukkan pada satu hal yang mustahil, maka dia telah keliru. Maka hendaklah dia berpikir ulang. Fayu itu nabar maratan ba'dar ukhra, untuk kedua kali. Sambil meminta tolong kepada Allah dan memohon kepada Allah hidayah dan taufik dan mencerahkan semua kesungguhannya fil husul, untuk supaya bisa sampai pada pengetahuan tentang kebenaran. Maka jika telah jelas baginya kebenaran, maka tidaklah dia memuji Allah atas hal itu. Wa ila, jika belum jelas juga, jika belum juga telah berdoa macam-macam belum jelas juga, maka kewajiban orang yang bingung adalah memasrahkan hal yang dia bingungkan kepada yang mengetahuinya. Yang dimaksud dengan alim ini adalah Allah. Maka dia diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mengatakan amanna fi kullu min 'indi rabbina, kami mengimannya semua datang dari sisi Allah, atau mengatakan suatu perkataan para malaikat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maksudnya kau ya Allah, tidak Allah kami memiliki ilmu kecuali apa yang kau telah ajarkan pada kami, yang kau telah maha mengetahui bijaksana. Kemudian yang kedua, sesungguhnya tidak ada pertentangan antara al-ulu, antara makna kandungan dan maksud dari al-ulu dan ma'iyah. Dan Allah berada di atas sana dan kebersamaan Allah dengan makhluknya. Fa'inal ma'iyah tatkala kebersamaan, karena kebersamaan la tastalzimul ikhtilaf, kebersamaan itu dalam bahasa Arab tidak mesti dalam bentuk percampuran zat, atau tidak mesti al-hulul fil makan berada di satu tempat. Dalam bahasa Arab yang namanya ma'iyah belum tentu berada di satu tempat, apalagi percampuran zat. Boleh jadi tempatnya tidak sama dan disebut bersama. Maka dia pun syekh, boleh jadi ada sesuatu, ada satu benda itu zatnya posisinya di atas, namun diberikan kepadanya sifat kebersamaan. Contohnya, di dalam diri kami berjalan dan rembulan bersama kami. Itu bahasa Arab yang seperti. Ma'ana kumarok pasal rembulan itu di atas mana? Lalu kita katakan rembulan bersama kita. Dan ini menurut bahasa Arab kita dinilai sesuatu yang bertentangan secara lafaz, tidak pula secara makna. Karena orang yang diajak bicara atau pihak yang diajak bicara, ia harus telah mengetahui makna dan pengertian ma'iyah di sini. Dan sebenarnya tidaklah mungkin muktadha konsekuensi dari kebersamaan di sini adalah rembulan itu posisinya di bumi. Maka jika mungkin saja istimak terkumpul antara belajar di atas dan kebersamaan untuk makhluk, misal untuk rembulan, maka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, aula tentu lebih-lebih lagi layak dan pantas. Lau anak lau anak lau lau furido, seandainya diandaikan, furido artinya diandaikan. Bahasanya belajar di atas dan ma'iyah adalah satu hal yang tetap mengandung tanakut dan pertentangan jika untuk makhluk. Fa'inna dzalika la yalzam, maka itu bukanlah satu hal yang mesti terjadi untuk sang pencipta. Karena Allah tidak ada satu pun makhluk yang bisa dengan Allah dengan semua sifat-sifatnya. Maka kebersamaan Allah tidaklah bisa kita samakan dengan kebersamaan makhluk. Dan kebersamaan Allah latak tadi di dalam mesti, kebersamaan Allah lahun untuk terhadap makhluk, latak tadi di dalam mesti, artinya ya, bercampur dengan makhluk. Atau bertempat di, ya, di satu tempat, liwujub uluwihi bidati. Ya. Karena zat Allah itu berada di atas sana adalah satu keharusan dan sebuah keniscayaan. Karena dia adalah sifat berarti ya. Dan jika kenakan tidak ada satupun makhluk yang meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar dikuli syai'in muhid, bahkan Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya, maka yang ketiga, anggap saja seandainya mustahil antara belajar di atas dan bersama di satu hal yang mustahil, maka jawabannya itu mustahil untuk makhluk. Dan tidak mustahil untuk Allah. Kenapa? Mereka tidak memiliki syai. Ini iman. Wabillahi ta'adil wujudi yukti nurjahu fa'idah mata basah min alu'illahi yidatihi wa qawmihi ibala wa jikil musalli wa yukalu fa'adahu bainahuma min wujudi al-awalu anna nususu jama'at bainahuma wa nususu latahti bil-muhali bil-muhali hasani annahu la munafata baina makna al-ulumi wal-muqabalati faqad yakunu syai'u aliyan wa huwa muqabilun لأن المقابلة لا تستمتم المحاذاة ألا ترى أن رجل يدعو إلى الشمس على بزوغها فيقول إنها على وجهه ولا يعد ذلك تناقضا في اللفظ ولا في المعنى فإذا جاز هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى Nah, Binawi hadir wujud dan semisal dengan penjelasan-penjelasan di atas, mungkin bagi kita untuk mengumpulkan, mengkompromikan baina masabata antara keterangan yang telah valid yang menyatakan bahwasanya Allah zat Allah berada di atas sana dan hadis yang sahih yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di arah wajahnya orang yang salat. Bahkan itu Nabi melarang ketika salat orang itu meludah ke arah muka, ke arah depan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian salat jangan kalian meludah ke arah depan. Namun ke arah kiri. Kenapa tidak boleh ke arah muka? Karena Allah itu ada di kibala wajhul musalli, di arah wajahnya si orang yang salat. Maka kompromi di antara dua hal ini adalah dari beberapa sisi sama persis dengan hal di atas. Yang pertama, Nas telah mengumpulkan di antara keduanya. Dan Nas dan dalil wahyu secara mungkin membawakan sesuatu hal yang mustahil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu sisi mengatakan zat Allah berada di atas sana. Di sisi lain Nabi mengatakan bahasanya zat Allah itu di arah wajah orang yang salat. Maka Nabi telah mengumpulkan keduanya. Ini menunjukkan bahasanya kebenaran tersebut bukanlah suatu hal yang mustahil terkumpul. Dan yang kedua, tidak ada pertentangan antara zat Allah itu berada di atas sana, bermuqabbala dan berhadapan. Karena boleh jadi sesuatu itu posisinya sangat tinggi, namun muqabbal dia menghadap kita yang posisinya lebih rendah. Ingat, li'ana muqabbalata la tastalzimul mahadata. Karena yang namanya berhadapan itu tidaklah mesti al-muhadata dalam bentuk lurus. Enggak mesti yang namanya berhadapan itu harus duduk berhadapan dan sama-sama lurus. Pun jadi yang satu di bawah, yang satu sangat tinggi di atas, dan itu disebut muqabala. Meskipun tidak ada muhada, meskipun tidak ada status lurus dengan posisi yang sama. Jika anda lihat ada seorang yang memandang ke arah atas pada saat orangnya awal terbit matahari, lalu dia mengatakan bahasanya matahari di kala wajhi. Sesungguhnya matahari itu di arah wajahku. Padahal matahari itu di sama di atas dalam posisi yang sangat tinggi. Dan si manusia ini di bumi dalam posisi yang sangat rendah. Dan dalam bahasa Arab, ini bisa dinilai sebagai satu hal yang bertentangan dari sisi lafaz, tidak pula dari sisi makna. Maka jika ini diperbolehkan untuk makhluk, maka untuk khalik lebih-lebih lagi. Kemudian yang ketiga, seandainya kita andaikan bahasanya antara berada di atas dan berhadapan, itu adalah satu hal yang bertentangan dan bertentangan untuk makhluk, maka itu tidaklah mesti berlaku untuk sang pencipta. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah dalam semua sifatnya. Walaik tapi maka tidaklah mesti ketika Allah itu di arah wajah orang yang sholat, tidaklah mesti maknanya ayakuna fil makan. Bahasanya zat Allah Subhanahu wa taala itu di tempat atau di tembok yang seorang itu sholat menghadapnya. Karena zat Allah itu wajib di atas sana. Dan tidak ada satu pun makhluk yang meliputi Allah. Bahkan Allah meliputi segala sesuatu. Maka kompromi antara hal ini sama dengan kompromi antara ulu dan mahiyah. Kemudian bab yang ke-13 di nuzulillahi ila sama'inya. Bahasanya Allah itu turun ke langit dunia. Sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laili akhiru fa yaqulu may yad'uni fastajibu lahu may yas'alni fa'atihi may yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Waqad rawa hadzal haditsu an nabi sallallahu alaihi wasallam waqad ruwiya hadzal haditsu an nabi sallallahu alaihi wasallam nahwu samani waqad rawa hadzal haditsu an hadza hadzal haditsa an nabi sallallahu alaihi wasallam nahwu samani wa isrina nafsan min ashabati radhiyallahu anhu wattafaqo ahlu sunnati ala talaqi dalika bil qabuli. Nah, ketika Quraisy berkata kepada akhwat Abdurrahman, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rabbuna Allah Subhanahu wa taala turun ke alam dunia ketika tersisa sepertiga malam yang merupakan sepertiga yang terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepada aku, saya akan kabulkan. Siapa memohon kepada aku, akan aku beri. Siapa minta ampun, pasti aku ampuni. Dan di sini telah dilihatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh kurang lebih 28 sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan para sahabat dan ahli sunnah bersepakat untuk kabul menerima isi kandungan hadis ini. Dan tulisan ilmiah punya buku khusus Sarah Hadis Tirmidzi yang bahas tentang mengupas dan membahas tentang hadis ini yang disebut dengan hadis Nuzul Ilahi yang menceritakan tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Manuzuluhu ta'ala ila sama'i dunya min sifati fi'liyati lati taka'an laqa bimasyi'atihi wa hukmi wa hikmatihi wa huwa nuzulun hakikiyun yaliku bijalalihi wa azamatihi wa la yasifu tahriku ma'nahu ila nuzuli amrihi au rahmatihi au maliki malakin min malaikatihi fa'inna hadha batilun liwujuhin. Nah, dan seterusnya Allah ke langit dunia adalah sifat fi'liyah. Itulah sifat yang berkaitan dengan kehendak dan hikmah. Kalau Allah mau, Allah melakukannya. Jika Allah tidak mau, Allah tidak melakukannya. Tentunya Allah satunya hakiki sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyelaikan makna turun ini kepada turunnya ketetapan Allah, atau turunnya kasih sayang Allah, atau turunnya salah seorang malaikat. Maka ini adalah pemaknaan yang tidak benar diujuhin mengingat beberapa alasan. Wahyu. Al-awalu annau khilafun zahiril hadithi. Khilafun zahiril hadithi. أنه خلاف ظاهر الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله والأصل أن الشيء إنما يضاف إليه من يضاف إلى من يضاف إلى من وقع منه أو قام به فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفاً يخالف الأصل. نعم. Alasan yang pertama karena memaknai nuzul dengan turunnya ketetapan Allah dan seterusnya adalah menyelisih dhahir hadis. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan turun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada asalnya sesuatu kita sandarkan kepada man qoma minhu, man waqa'a minhu, pelaku perbuatan atau qoma bihi. Pelaku perbuatan sama. Sama qoma bihi itu jika fi'ilnya fi'il lazim, maka pelakunya adalah kita katakan komabihi, pelaku perbuatan, pelaku fi'il, namun fi'ilnya fi'il lagi. Kalau wafa minhu, man wafa minhu, fi'ilnya fi'il muta'ati. Al-Katib, maksudnya adalah orang yang wafa minhu al-kitab tadi. Naim adalah man koma bihi naum, ada pada dirinya naum. Maka yang namanya perbuatan, yang namanya fi'il itu disandarkan kepada man waqa minhul, itu pelaku perbuatan atau man koma bihi, man koma bihi, pelaku perbuatan. Jika fi'il itu dipalingkan kepada yang lain, maka ini adalah penyelewengan yang menyelesihi kaidah asalnya. Bila asalnya anna asyikatu bidalika yastadi ayatuna fil kalami syaitin syaitun fil kalami syaitun makhlukun wal aslu adamul hasbi hasbi asalnya itu anna nuzula amrahu amrihi anna nuzula amrihi al-rahmatihi layak waktu dihada dihada cuti minal lagi bal amruhu wa rahmatuhu yang jalani kulla waktu. Nah, pantan yang kedua menafsirkan nuzul ilahi, turunnya Allah ke langit dunia, didalika dengan turunnya ketetapan Allah, turunnya malaikat, turunnya rahmat. Yang tadi berarti dalam kalimat ini ada sesuatu yang dibuat. Wal aslu dan kaidah asal dalam pemaknaan satu kalimat adalah adamul hasbi. Dan juga adanya pembuangan. Kita katakan di sini ada yang makhluk, itu juga ada sesuatu yang muskil. Sesuatu yang muskil, sesuatu yang mengacaukan. Kalau tidak ada, maka pada asalnya kalimat itu dimaknai tanpa ada sesuatu yang makhluk. Sebuah kita dalam usul fikih, sebenarnya dohir itu kapan? Ketika ada mutakdir wal hasbi. Makna dohir adalah makna yang tanpa adil mukhoja dan tanpa adil makhluk. Maka siapa yang mengatakan di sini adil mukhoja atau di sini adil makhluk, maka dia telah menjadi makna dohir. Dia telah melakukan takwil yang tidak bisa diterima dengan kering. Kemudian yang ketiga, kesetuhnya ketetapan Allah dan kesetuhan yang Allah adalah khusus pada bagian malam yang ketiga. Sedangkan ketetapan Allah itu takdir Allah dan kesetuhan yang Allah kepada semua makhluknya, mukmin dan kafir, ya rahmat itu ya rahmat amat. Dan kesetuhan Allah itu sesuatu umum untuk semua makhluk tanpa pandang bulu mukmin dan kafir. Surah ini yang tidak diturun pula waktu setiap saat, setiap waktu. Ini ada bantahan yang khusus ya, pulang ini, tidak. Amrul Khasim. كل وقت hadza taqdiri wa taqdiri فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا نزولي نزول هذا شيء شيء هو شيء هذا شيء هو سماء الدنيا هو سماء الدنيا ويفائدة لنا في نزول رحمة إلى سماء الدنيا حتى أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. نعم. Jika ada yang mengatakan yang dimaksud adalah takdir yang bersifat khusus, ketentuan khusus, atau rahmat khusus, maka bahan berlainan. Jadi tidak mesti kalau rahmat yang khusus, tidak mesti setiap saat, setiap waktu menurunkan. Maka jawabannya, karena orang berita, saat ini kita adikan, benarnya ada takdir kemanaan macam ini dan takdir macam ini. Pertama, kaidah hadis. Kita baca hadis, maka hadis menunjukkan bahasanya muntaha titik akhir dari turunnya hadis adalah langit dunia, bukan bumi. Ya, turun itu langit dunia itu sudah mentok, muntahanya, titik akhirnya, titik berhentinya. Turun itu titik berhentinya di langit dunia, setelah ke bumi, belum. Wahai manusia, dengarlah apa maha turunnya rahmat cuma sampai langit dunia. Apa masalahnya bagi manusia? Kalau rahmat pokok tersebut turun cuma sampai gantung di langit dunia sana dan tidak sampai ke bumi. Apa pentingnya bagi manusia kalau sampai nabi ceritakan kepada kita apa yang diceritakan bagi manusia? Kemudian karena hanya rahim yang yang keempat, dia menunjukkan bahasanya sesuatu yang turun itu kemudian berkata, siapa yang berdoa kepadaku, kabulkan, siapa minta diberi, siapa mengampun, keampuni. Dan mungkinkah ada satu makhluk yang berani mengucapkan dari makhluk-makhluk ini? Jadi dia bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkinkah mereka mengatakan, aku kabulkan, siapa yang minta. Tak perlu tak boleh lah, baik. Mungkin tak akan mengumum. Kedua, apa tentunya? Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala itu bijak sepanjang ini. Atau takdir Allah mengumum macam ini. Maka kalimat ini menjadi ulil dan seterusnya adalah soal menunjukkan tidak mungkin itu selalu sebab makhluk. Terhadap kemudian tulisan di kain dan usus ulu wilayah ta'ala kita tinggi menuzuli ila sama itu ya fasal tentang cara mengkompromikan tentang seri-seri yang mengatakan dan Allah ada di atas sana dan Allah itu turun ke langit ya rahmat ulu wilayah ولا ينافي ما جاء به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا والجميع والكتب بينهما من وجهين نعم الله سبحانه وتعالى كان في أدنى سنة من صفات ذاتية بدأ بنا لأن الله أدنى في أدنى صفات فعلية lain fikir lain fikir tidak mungkin terlepas Allah itu terlepas dari sifat ini dan hal ini tidaklah bertentangan dengan isi perkenan yang menunjukkan turunnya Allah ke langit dunia tercakup dari makhluk yang terjahit. Cara makhluk kita nya ada dua, bagus. Menyampaikan dan membuatkan sesuatu hal yang mustahil. Yang kedua, kita ada satu makhluk yang misal dengan Allah dan sifat-sifatnya. Maka tidaklah turunnya Allah sebagaimana turunnya makhluk. Sehingga orang boleh mengatakan tubuh ini pun bertentangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bertentangan dan bertentangan dengan yang Allah Ta'ala. Orang boleh mengatakan turunnya Allah kelari dunia itu bertentangan dengan wudhu, maka turunnya Allah sebagaimana turunnya makhluk. Kita tidak turunnya makhluk, maka tidak bisa kita katakan bertentang. Demikian Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah